Ane kula nate cerita, suatu saat ana wali tukang ibadah, puasane ngwenteng nak bengi tahajud. Bareng dekne takok pangeran, ya Allah, saya ini masuk surga temannya siapa? Itu dudune wali sing ngamen turu. Meleke mbok bedak salat wajib. Meneke bedak salat apa? Wajib. Gak terima wali sing ibadah terus disaiki wali sing tukang turu gak terima. Bagaimana mungkin Gusti saya dapat pesaing yang ringan gini? Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang Gus Ja'far lagi. Kalau ini bukan pendapat saya, ini pendapat Gus Baha sendiri. Gus Baha dulu itu pernah bercerita kepada para santrinya pada saat ngaji kitab kuning. Saat itu Al-Mukarram Kiai Haji Mbah Maimun Zubair itu masih ada, masih sugeng. Nah, pada saat itu Kiai Haji Maimun Zubair sedang ngaji kitab. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada seseorang tamu tak diundang iki ngendikane Gus Baha itu bertamu ke rumahnya Mbah Maimun. Pada saat itu mungkin para penjaga rumahnya Mbah Mun, penjaga rumahnya dalem, kalau dalam pesantren itu dalem ya, atau griyone Mbah Yai, itu melihat kok ada orang memakai pakaian lusuh, memakai pakaian yang seperti gelandangan, seperti orang yang tidak waras, ini siapa? Santri-santri semuanya kaget. Akan tetapi pada saat itu orang ini bisa masuk ke rumahnya beliau, dan pada saat itu dengan kerendah hatiannya Mbah Maimun mendatangi sosok yang misterius ini. Entah sosok ini merupakan wali jandab atau bukan, saya juga tidak tahu, karena yang tahu wali adalah wali itu sendiri, dan Mbah Maimun Zubair adalah wali Allah. Nah, maka dari itu para santrinya kaget, kok bisa-bisanya ada tamu tak diundang yang penampilannya seperti itu datang ke rumahnya Mbah Maimun. Nah, Gus Baha menceritakan tentang itu. Nah, yang saya bahas kali ini tidak usah jauh-jauh ke sana. Di Pasuruan itu ada sosok seperti itu yang sekarang lagi viral, yang sekarang dijuluki manusia yang paling berpengaruh di khususnya di kota Pasuruan, manusia yang paling terkenal, yang paling kita hormati. Siapa dia? Yaitu Gus Ja'far. Beliau juga hampir sama dengan ceritanya Gus Baha tadi, penampilannya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan adalah wali jandab. Wali jandab ini juga wali yang sangat dilindungi Allah, karena juga tindak lakunya ini tidak dimengerti manusia awam, sehingga banyak manusia awam itu yang suuzon, yang suka suuzon itu. Na'udzubillah min dzalik, tolong jangan suuzon, karena bisa jadi pengemis-pengemis, para gelandangan-gelandangan yang datang ke rumah Anda itu menguji Anda. Bisa jadi itu malaikat atau mungkin wali Allah. Kalau ada pengemis, entah itu orangnya tua dan lain sebagainya, tolong paling enggak dikasih uang, dikasih beras. Karena ini untuk menguji Anda, seberapakah pedulikah Anda kepada manusia yang lebih tidak beruntung. Maka dari itu kalau ada orang yang seperti itu, tolong dikasihani. Tidak memandang bulu, entah penampilannya seperti itu. Wong Mbah Maimun saja sosok seorang priyayi masih menerima tamu yang seperti itu. Tamu-tamu preman-preman ada di rumah beliau. Tamu pejabat-pejabat yang korupsi ada di rumah beliau. Tamu wali Allah, tamu-tamu, semua tamu dari semua kalangan itu terbuka, rumahnya terbuka. Nah, begitu pula dengan Gus Ja'far. Ja'far ini juga manusia biasa sama kayak kita. Tetapi mungkin beliau ini lagi diuji. Lagi diuji kesaktiannya, kesabarannya. Apakah beliau Gus Ja'far ini mampu melewati masa-masa lelono broto, yaitu manunggaling kawula Gusti. Apakah dia mampu melewati itu? banyak sekali orang yang mungkin menghinanya, orang yang Gus Ja'far ini siapa sih seperti itu. Tetapi jauh dari itu semuanya, Gus Ja'far adalah seorang yang baik hati, seseorang yang ditakzimi, disalimi oleh banyak orang. Maka dari itu ada istilah wali jandab. Banyak sekali wali jandab, ada Wan Saihan, Habib Bakar dan lain sebagainya. Jadi juga kita bukan makamnya dia, bukan makamnya beliau-beliau. Ada wali kutub juga. Kita sebagai wali murid, wali kelas, ya biasa-biasa saja, tidak usah mengurusi tentang wali-wali. Beliau orang pilihan, kita apakah orang pilihan? Belum tentu. Ibadahmu, sholatmu, puasamu belum tentu diterima Allah. Apalagi apakah kamu, belum juga tentu masuk neraka surga, belum tentu. Wong yang punya surga itu Allah, yang punya neraka itu Allah. Sakarepe Gusti Allah. Kowe ape mlebu swarga ya kabeh ridone Gusti Allah. Bukan karena ngajimu, bukan karena kajimu, bukan karena maca kitabmu. Belum tentu. Awe dhewe iki menungso sing berharap kowe mbok salato kaya apa tidak bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nafas dan lain sebagainya. Ki ilmu dhuwur ya rek. Dadine kabeh kuwi kudu luru ridone Gusti Allah. Aja luru ngamal krana pahala, krana iso mlebu swarga. Belum tentu kowe mlebu swarga, aku ya ngono. Angel mlebu swarga rek. Mlebu neraka aku ya emoh, karepmu piye? Ya kaya Syekh Abu Nawas. Ilahi lasturil firdausi ahlan. Sak terusi intinya, duh Gusti aku ora kuat ning neraka, tapi aku yo pantes mlebu swarga apa yo pantes, dosaku yo akeh. Serba salah menungso iku. Njaluk swarga awake dhewe ngrendah apa yo pantes. Dideket neraka ya aku ya wedi, terus didokok ndi maneh aku ya bingung, aku ya bingung. Kabeh ridone Gusti Allah. Julali like and subscribe yo guys, ini penjelasan ilmu dhuwur iki. Mas yo aku ini rak tau ngaji wong biasa tapi iso ngandani koyo ngene iki. Mantep Gus Aan.